بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. آيات berikutnya وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما تقدير الكلام وقوم نوح من قبل؟ kenapa قوم منصوب mansubun bil fathi, dinasab dengan fathah, qauma. Apa yang menasab qauma sehingga dinasab, tanda nasabnya fathah? Takdirul kalam wadkur qauma nuhin min qabl, dan ingat pula kaum Nuh min qablu, sebelum mereka, yakni sebelum kaum Samud dengan nabinya Salih alaihissalam, sebelum kaum Ad dengan nabinya Hud alaihissalam, dan seterusnya, sebelum Rasul-Rasul yang datang setelah Nabi Nuh yang diutus kepada kaumnya yang kafir untuk mengajak mereka berislam, bertauhid, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, sebelum mereka semua adalah kaum Nuh, karena Nuh alaihi salatu wassalam adalah rasul yang pertama diutus di muka bumi. Awwalu rasulin yub'atsu ala wajhil ardh. Rasul yang pertama diutus di muka bumi. Ba'da huduts asy-syirk awal marrah ala wajhil ardh. Setelah terjadinya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi. Adam alaihissalam nabi, walaysa bi rasul. Adam, abuna Adam, bapak kita Adam, abul bashar, bapak seluruh manusia. Nabi bukan rasul, dan kenabiannya telah dipastikan oleh sebagian sahabat kepada Nabi alaihissalam. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, ditanyakan kepada Nabi SAW, akana Adam nabiyan, apakah Adam itu seorang nabi? Kata Nabi kita Muhammad SAW menjawab, na'am, ya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, berapa jarak waktu kam kana baina Adam wa Nuh, berapa ya jarak waktu antara Adam dengan Nuh, diutusnya Nuh. Nabi menjawab, asyaratu kurun, 10 abad. Satu abad itu ya qarn, mi'at sanah. Qarnun wahid mi'at sanah, satu qarn, satu abad itu 100 tahun. Berarti asyaratu kurun 10 abad, berarti 10 kali 100 tahun. Berapa hasilnya? 1000 tahun. Dan ini juga memperkuat ya apa yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan memang didukung oleh lahiri ayat Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepada wahai Muhammad dan kepada para nabi yang datang. Inna awhayna ilaik, sungguhnya kami mewahyukan kepada kama awhayna ila Nuh, sebenarnya kami telah mewahyukan kepada Nuh wa nabiyina min ba'di, dan para nabi yang datang setelahnya. Bahwa Idris itu bukan setelah Adam dan sebelum Nuh. Ya, itu ditolak oleh Ibnu Utsaimin dengan dalil-dalil, dengan ayat tadi. Dan pertanyaan tersebut juga kepada Nabi, antara Adam dengan Nuh. Nah, jadi Adam Nabi selama 10 abad, 1000 tahun lamanya manusia di atas Islam, di atas tauhid, tidak ada syirik. Sampai terjadi syirik yang pertama kali di satu kaum yang kemudian Nuh diutus di tengah-tengah mereka. Dan kalian biasa mendengar kisahnya. Berawal dari orang-orang soleh meninggal, namanya Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu orang-orang soleh. Kaumnya kemudian membuat momentum ketika meninggal orang soleh itu, dibuatkan patungnya sebagai momentum pengingat. Jika mereka melihat patung-patung orang soleh itu, semangat beribadah tergugah untuk meniru mereka. Mengingat, oh dulu ini orang soleh yang rajin beribadah, jika kita melihat patungnya, kita pun rajin beribadah. Itu syubhat setan yang diberikan kepada mereka. Berganti generasi, bukan lagi sebatas itu, tetapi justru patung itu disembah langsung oleh generasi berikutnya setelah berganti sekian generasi. Syubhat iblis, syaitan masuk berikutnya, bahwa kalian tidak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh wasilah, butuh perantara lewat orang-orang yang soleh. Kalian banyak dosa, ya, maka harus lewat orang-orang soleh itu, maka sembah untuk mendekatkan diri kepada orang soleh itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, sebagai perantara di sisi Allah. Kena syirik pertama di muka bumi, syirik akbar. Diutuslah Nuh di tengah-tengah mereka. Begitu. Nah, kemudian setelah itu berturut-turut, ya, Rasul-Rasul Allah diutus oleh Allah. Tathra, ya, berturut-turut kemudian Allah mengutus para Rasul. Nah, adapun Idris tadi yang dibicarakan, kata Ibn Uthaymin, sepertinya tampaknya Idris itu salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Nah, Allah alam, jelas bukan antara Adam dan kita, kan sudah jelas kalau sudah dengar keterangannya. Jadi wa qauma nuhin min qabl, ingat pula kaum Nuh min qabl, sebelumnya, yakni sebelum kisah-kisah yang telah kita dengar tentang kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum Firaun dan bala tentaranya, Kiptiyun, kisahnya Nabi Musa, itu semua datang setelah Nabi. Nah, jadi kaum Nuh adalah umat pertama yang melakukan kesyirikan di muka bumi, sehingga diutus kepada mereka Rasul yang pertama. Nah, dan tentang kerasulan, tentang kerasulan Nuh sebagai Rasul yang pertama, jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tentang hadis tentang syafaat al-Uzmah, syafaat yang terbesar, ketika orang-orang mendatangi Adam menunjuk, mengatakan idhabu ila Nuh awwal rasulin yub'athu ala wajhil ard. Orang-orang datang kepada Adam untuk supaya Adam memberi syafaat buat mereka, segera diselesaikan urusannya di padang mahsyar. Adam berudud dan mengatakan idhabu ila Nuh, pergi kalian ke Nuh, awal rasulin bu'itha ala wajhil ard, dia rasul yang pertama yang diutus di muka bumi. Jelas. Subhanallah, kaum Nuh, ya, Nuh alaihi salatu wassalam setelah diutus jadi nabi rasul oleh Allah di tengah-tengah mereka, yang para nabi rasul itu diutus ketika mereka berusia 40 tahun. Usia matangnya, ya, seorang pria. Usia matang-matangnya pikiran seorang pria dan tenang-tenangnya dia. Ya, itu sempurnanya di situ. Ya. Kedewasaannya, ketenangannya, ya, cara berfikirnya itu sempurnanya di usia 40 tahun. Itu usia diutusnya para nabi dan rasul. Seperti nabi kita Muhammad SAW usia 40 tahun. Para nabi dan rasul diutus di usia itu. Nuh juga termasuk. Ya, para nabi dan rasul diutus di usia itu. Adapun kuat-kuatnya fisik, itu usia 30 tahun. Nah. Usia 30-an. Nah. Baik. Jadi usia 40 tahun. Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka berapa lama? Alfa sanatin illa khamsina 'ama. 1000 kurang 50 berarti berapa? 950 ya. Ya. 950. Hasilnya nihil. Hanya diperolok-olok. Nah, 950 tahun berdakwah. Sejak diutus. Jadi 950 tahun tambah 40 tahun. Mulai berdakwah ketika diutus jadi rasul 40 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Berarti usianya 950 tambah 40 tahun. Kemudian mereka ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Nuh masih hidup. Setelahnya. Berarti kan panjang sekali umurnya. Nah. Hasilnya nihil. Istrinya saja berkhianat. Kan begitu. Jadi. Demikian. Ya. Kembali kepada faedah tadi. Jadi. Nabi, para Nabi dan Rasul itu diutus usia berapa? 40 tahun. Itu matangnya seorang pria. Nah. Meskipun kuat-kuatnya fisik itu usia 30-an tahun. 33. Ya, usia 33. Usianya Ahlul Jannah. Nah, usianya penduduk surga rata yaitu 33 tahun. Tayyib. Ini faedah lewat di tengah pelajaran kita. Nah, jadi ingatlah kaum Nuh, ingat ya tentang mereka sebelumnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka kanu adalah qauman fasiqin, kaum yang fasik dengan berbagai kefasikan yang mereka kerjakan, kekufuran dan kefasikan yang banyak. Lamanya berdakwah 950 tahun, yang menyambut hanya sedikit. Ya subhanallah. Sampai-sampai Nuh kemudian mendoakan mereka agar dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka kemudian ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir besar. Sampai-sampai Nuh mengatakan apa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan biarkan ada di muka bumi tersisa hidup dari orang kafir itu. Allah musta'an. Ini menunjukkan kepada kita mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah taufiq. Nas'alullah hidayah taufiq. Ya. Itulah nikmat yang terbesar, nikmat hidayah dan taufik. Tidak ada apa-apanya nikmat ya, nikmat duniawi yang ada ini. Nah. Thayyib, ilmu, iman dan amal soleh, itulah nikmat yang hakiki. Adapun dunia ini ya, jika tidak disambungkan dengan akhirat maka tidak bernilai sama sekali. Nah, oleh karena itu Allah berikan selonggar-longgarnya, sebanyak-banyaknya kepada siapa yang Allah kehendaki dari penduduk dunia, ya, dari kalangan orang-orang kafir, bahkan mereka dibukakan gemerlapnya dunia ini. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan Lau kanatid dunya, seandainya dunia ini ta'dilu janaha ba'udatin, ta'dilu janaha ba'udatin, senilai sebanding dengan sayap ba'udah nyamuk. Indallah lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin, indallah ta'dilu indallah janaha ba'udah, lama saqa minha al-kafira syarbatama, lama saqa minha al-kafira, sungguh Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir syarbatama, meskipun hanya seteguk air, Allah tidak akan kasih, tidak akan berikan kepada orang kafir. Hatta seteguk air tidak akan Allah berikan kepada orang kafir, seandainya dunia senilai dengan sayap nyamuk. Jika dunia senilai dengan sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan meskipun seteguk air kepada orang kafir. Hanya tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itu bukan seteguk air, dua teguk air diberikan dunia ini kepada mereka. Adapun orang yang masa depannya akhirat, yang beriman dengan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, masa depannya hari akhir yang dikejarnya. Tidak peduli dengan dunia. Himmahnya, cita-citanya bukan dunia tapi akhirat. Karena itu, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang ada. Nah, jadi jaga dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Was-samaa'a banainaha. Dan as-samaa'a, langit. Lagi-lagi kita mendapati kata as-sama di sini mansub dinasab dengan fathah. Kenapa? Yakni pada dasarnya kalam Arab, ya. Kalimat kalam Arabi, ya, kalam Arabi, kalimat Arab itu, bahasa Arab itu pada dasarnya jika ada isim, kata isim di awal itu pada dasarnya dia dirofa, dhamma. Kalian juga mendapati banyak kalimat-kalimat Arab, kalamun Arabi, begitu. Isim, kata itu isim di awal itu di dhamma. Dirofa dengan diberi dhamma tandanya, mubtada. Nah, jadi jika kita mendapati misalkan di awal kalimat, sebagaimana pada kalam Allah di sini, ini firman Allah SWT, kita mendapati di sini kok di fathah, yakni mansub, tidak di rafa dengan dhammah. Nah, kenapa? Begitu seperti tadi qauma nuhin, bukan qaumu nuhin. Bukan qaumu nuhin, bukan di rafa dengan dhammah tapi qauma. Ya, sudah dijawab tadi. Dia mansub oleh fi'il muqaddar yang mahdhuf, wadhkur, ingat pula qauma. Ya, dan seterusnya tadi sudah dibahas. Ini sekarang apa yang menasab? Nah, sama di sini juga yang manasab adalah fi'lun mahdhuf muqaddar, fi'lun mahdhuf, ya, satu fi'il yang tidak ada yang terbuang, yang ditakdirkan, bisa diketahui dari kalimat setelahnya banainaha, banainaha, kami membangunnya, kami Allah SWT, ya, telah membangunnya, yakni takdirul kalam wa banaina as-samaa, wa banaina as-samaa, banainaha, gitu. Jadi as-samaa ini kenapa dia mansub dengan fathah di fathah oleh fi'il yang mahdhuf tadi, ditakdirkan banaina, kita tahu dari kalimat setelahnya banainaha. Jadi jangan mengi'rab as-sama'a ini dinasab oleh banaina yang datang setelahnya, jangan. Karena banaina yang datang setelahnya ini, fi'il dan fa'il banaina, kami telah membangun, itu menasab ha, dhamir ha. Dhamir ha ini pengganti as-sama'. Ha ini, ya, kata ha ini itu dhamir namanya pengganti kata as-sama'. Jadi banaina ha, banaina yang ini menasab, ya, ha ini. Nah, posisinya. Nah, karena hai ini adalah mabni, dia dhamir. di mahali nasbin. Baik, ini namanya dalam ilmu nahwu bab apa namanya? Babul istighal, babul istighal. Baik. Jadi banainaha kalimat ini tidak ada i'rabnya. La mahalla laha min al-i'rab. Banainaha ini adalah jumlah mufassirah, kalimat yang menafsirkan yang tidak ada posisinya dalam i'rab. Jadi takdirul kalam wa banaina as-samaa'a. Kemudian banainaha ini hanya menafsirkan, kalimat ini menafsirkan sehingga kita tahu bahwa as-samaa'a di adalah objek dari kata yang tidak ada ditakdirkan banaina. Dan kami membangun langit itu bi aidin, dengan aidin, dengan kekuatan, bi quwwah, bukan dengan tangan-tangan kami, bukan aidi, bukan aidi ya, di sini tangan, bukan, bi aidin, yaitu bi quwwatin. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, inna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Urusan Allah gampang, jika hendak mencipta ia mengatakan kun, maka tercipta. Fayakun, maka langsung tercipta. Hanya memerintah saja, mengatakan kun. Kun artinya apa? Terciptalah. Fayakun, langsung tercipta seperti yang Allah inginkan. Nah, tetapi ada beberapa makhluk itu dicipta langsung oleh Allah dengan tangannya. Dicipta oleh Allah dengan tangannya, dibentuk dengan tangannya. Ya, diantaranya Nabi Adam. Dibentuk oleh Allah dengan tangannya, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya, ada beberapa, di antaranya Adam, langit, bumi, ya, dan yang lainnya, sair al-makhlukat, ya, keumumannya diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, terciptalah dan tercipta seperti yang Allah kehendaki. Tapi ada beberapa yang dicipta oleh Allah dengan tangannya. Nah, di antaranya Nabi Adam. Fahami, jadi bi aidin di sini jangan salah paham menyangka aidin di sini tangan. Bi aidin yakni bi quwwah, dengan kekuatan. Karena langit itu bangunannya besar, kokoh. Ya. Maka itu dibangun dengan kekuatan yang dengan kekuatan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu kuasa selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti langit. Wa inna lamusi'un. Wa inna, dan sesungguhnya kami lamusi'un. Benar-benar musi'un, memperluas langit itu. Jadi bangunan langit itu wasi'ah. Ya. Wasi'ah, luas. Allah membangunnya dan memperluas bangunannya, sudut-sudutnya, luas. Oleh karena itu, bangunan bumi kecil sekali dibandingkan langit. Tidak ada apa-apanya. Ya, ibaratnya langit itu luasnya ya, meliputi bumi dari berbagai sisinya. Nah, sebagaimana pernah kita lewati ya, kita pelajari bumi dengan tujuh lapis itu. Bumi tujuh lapis itu bulat, langit juga demikian, ya, dan terlingkupi dari berbagai sisinya. Nah, maka kemana saja, di mana saja dari permukaan bumi seseorang, ya, muncul dan naik, mesti akan mendapati langit di atasnya. Masih ingat kan? Andaikan ada orang dari sini, ya, turun menembus langit dan dibalik, ada orang di permukaan bumi sini menembus bumi ke bawah, ke pusatnya, dan di balik sana, ya, ini kan bulat, ada di balik sana, ada yang di balik kita yang di sana juga menembus sampai ke ke pusat bumi, berjumpa kakinya dengan kakinya, berjumpa, menempel, jika segaris ya. Jika kembali ke permukaan, semuanya kembali ke permukaan, jika terus semuanya akan naik ke langit semuanya. Nah, baik. Jadi dari manapun, dari muka bumi yang bulat ini, dan bulatnya seperti telur ya. Nah, jika naik maka mesti akan mendapati langit di atasnya. Baik. Jadi langit meliputinya dari seluruh sisi. Baik. Wal arda farasnaha. Sama uslub al-kalam guna. Metode struktur kalimatnya di sini. Ya. Susunan kalimat Allah Subhanahu wa taala di sini sama dengan was-sama'a banainaha wal arda farasnaha. Jadi al arda juga di sini mansub di fathah oleh fi'il mahdzuf, kita takdirkan. Hah? Apa takdir fi'il tersebut ditakdirkan apa? Dari mana kita petik? Hah? Tadi was-sama'a banainaha kita menakdirkan wa banaina as-sama', karena kita petik dari kalimat mufassirah yaitu banainaha. Sekarang wal arda farasnaha kita menakdirkan fi'il apa yang menasab wal arda, kita petik dari farasnaha karena ini kalimat mufassirahnya ini la mahalla lil i'rab. Jadi takdirul kalam wa farasna al arda dan kami membentangkan, menghamparkan bumi itu untuk penghuninya. Bagaikan firasy, ya, bagaikan ya, alas, ya, bagaikan alas yang terbentang. Nah, bagaikan alas yang terbentang untuk dihuni di atasnya. Dihuni di atasnya dengan membuat perumahan di atasnya, bercocok tanam di atasnya, kemudian mengarungi, ya, permukaannya. Ya, untuk tijarah, untuk perdagangan, ya, safar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk maslahat kehidupan manusia. Nah, fani'mal mahidun, maka kemudian Allah memuji dirinya yang memang berhak dan pantas dipuji. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fani'mal mahidun, maka ni'mal mahidun dialah sebaik-baik al-mahidun yang membentangkan bumi untuk hamba-hambanya. Al-mahidun yang membentangkan. Kata mihada, siapa yang ingat ayat dalam surat An-Naba? Amma yatasa'alun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Allah mengatakan apa? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada? Apa artinya mihada? Terbentang, terhampar. Fani'mal mahidun, maka dialah Allah sebaik-baik yang membentangkan bumi dan menyiapkannya sedemikian rupa sehingga ya cocok untuk maslahat kehidupan manusia di atasnya, dihuni ya, dibuat perumahan, tempat tinggal, istirahat ya, ada juga untuk bercocok tanam dan seterusnya. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'. Wa min, dan dari kulli, segala syai' sesuatu. Khalaqna, kami telah menciptakan. Yani wa khalaqna min kulli syai. Wa min kulli syai khalaqna zawjaini. Naam. khalaqna zawjaini min kulli syai' begitu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Wa min dari kulli syai' segala sesuatu khalaqna kami telah menciptakan zawjain. Berpasangan. Jantan betina, laki perempuan. Melalui pasangan inilah ya, dengan proses yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian beranak pinak. Ya, beranak pinak. Berkembang biak, berketurunan. Baik itu dari kalangan manusia. Ya. Nah, di sini mengingatkan kita pelencek penyelewengan seksual dari kalangan LGBT. Nah, para kaum homo dan lesbi. Nah, sudah kita lewati ya pada kisah kaum Nabi Lut, ijma' sahabat bahwa vonis buat mereka sebenarnya adalah hukum mati. Meskipun mereka berselisih bagaimana cara menghukumnya. Dan itu tugas dan kewajiban pemerintah, bukan justru dilegalkan. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Dosa apa yang akan ditanggung oleh orang-orang yang melegalkannya? Nah, yang normal, wajar dan dibenarkan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zaujain, pasangan suami istri, laki-laki perempuan melalui akad nikah yang sah. Nah, atau tuan dengan budak wanitanya. Sebagaimana hanya di kalangan binatang juga begitu, pasangan jantan betina. Ya. Tumbuhan juga begitu. Ada jantan, betina. Serbuk sari jantan, serbuk sari betina. Melalui perkawinan. Sehingga ya, menghasilkan. Baik. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang diperkecualikan di sana adalah awal penciptaan manusia, Abul Bashar Adam, sudah singgung tadi, Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Dengan tangan Allah sendiri. Naam. Tsumma nafakha fihi ruh, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Oleh karena itu ketika iblis tidak mau sujud menghormati Adam untuk beribadah kepada Allah, menaati perintah Allah, menyombongkan diri, merasa diri lebih hebat, unsurnya dia tercipta dari api, ana khairum min, ya, saya lebih baik dari dia karena Adam yang diciptakan dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat iblis dengan mengatakan ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Yakni Nabi Adam lebih mulia, lebih utama daripada iblis, karena iblis hanya diciptakan dengan kun, terciptalah dan tercipta, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, dibentuk oleh Allah dengan tangannya sendiri tanpa kita bisa membayangkannya bagaimana caranya. Ya, itu tidak boleh, hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah membentuknya dengan tangannya kemudian meniupkan ruh, dan itu adalah keistimewaan. Jadi Adam lebih istimewa, Allah membantah syubhat dia dengan itu, mengingatkan keistimewaan Adam, dia dicipta oleh Allah dengan ya tangan Allah sendiri. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku sendiri, kata Allah, makna kalamnya. Jadi tanpa bapak, tanpa ayah, karena bapak manusia yang pertama. Kemudian Hawa istrinya ya, tanpa ibu tetapi dengan bapak. Maksudnya apa? Karena dia dicipta dari tulang rusuk Adam. Dari Adam, tulang rusuk Adam diambil dan diciptakan. Ini perkecualian yang kedua. Perkecualian yang ketiga siapa? Nabi Isa. Tanpa apa Nabi Isa? Tanpa bapak. Hanya dengan ibu Maryam. Nah, Jibril langsung meniupkan ruh ke dalam rahimnya. melalui kerah bajunya, tembus masuk ke dalam rahimnya. Tayyib dan langsung mengandung tanpa bapak. Kemudian selain itu manusia semuanya, ya, dari pasangan ayah dan ibu. Tayyib, baik yang menikah maupun yang berzina. Tayyib. Adapun pasangan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita tidak bisa punya anak. Bagaimana caranya? Nah, wal musta'an. Baik, jadi ini min kulli syai'in khalaqna zawjain. Artinya mereka jika punya, mau punya anak, ambil boneka. Diayun-ayun, digendong-gendong. Nah, satu jadi bapak, satu jadi ibu, sama-sama laki-laki padahal. Penyimpangan. Wal musta'an. La'allakum tadhakkarun. La'allakum tadhakkarun. Moga-moga kalian mengambil pelajaran dari itu. Sadar betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan, kemudian terjadi proses yang dengannya berkembang biak. Barakallahu fiikum, naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.